untukku aku percaya omongmu. Tak cekal janjimu, tresnamu marang aku. Datangi omahmu, nembung ning wong tuamu. Tekadku bundar, kating rapi awakmu. Sing tak percaya among harapan palsu, terhianati aku, kecewa hatiku. Dirimu sing tak tunggu, jur teko undanganmu. Koyo ngene rasane, acur atiku. Hatiku janur kuning melengkung mapak tekoku. Ora kroso banjir ilo ning pipiku. Mendung petang ning atiku. Anorku